Sahabat, sesaat lagi kita ikuti pengobatan ala Rasul dalam program Dunia Kesehatan Islami. Hanya di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Alhamdulillah sahabat, dengan izin Allah kita berjumpa kembali dalam program acara Dunia Kesehatan Islami. Dan kembali hari ini bersama saya Yos Asma Saputra yang akan memandu acara kesempatan kali ini. Baik, sebelum kita berbincang dengan narasumber kita kali ini, saya ingin sapa dulu untuk seluruh pendengar radioku dimanapun berada yang tengah mendengarkan radioku di Jabodetabek melalui frekuensi AM 189 Inspirasi Spirit Hati, dan juga yang mendengarkan lewat Radioku Network ya. Saat ini mungkin ada di Batam, Big Radioku Batam. Assalamualaikum untuk Anda. Di Karimun, Ardo Radioku Karimun juga salam jumpa. Kemudian di Kuningan, di Kuningan ini di FM ya, 104,8 Radio Kuningan, dan juga di Majalengka di 92,4 Radio Majalengka. Salam jumpa untuk Anda semuanya, insyaallah barokah perjumpaan kita kali ini. Nah, spesial hari ini sahabat, kita akan berbincang satu hal yang berkenaan dengan madu. Dan nanti kita akan kedatangan narasumber kita yaitu Ustaz Haji Deni yang insyaallah akan menjelaskan bagaimana madu, khasiat madu, serta tidak ketinggalan yang akan dijelaskan juga propolis. Nah, spesial untuk hari ini yang akan kita berikan informasinya adalah mengenai maduku dan propolisku. Seperti apa itu maduku dan seperti apa itu propolisku? Baik sahabat, sebelum kita berjumpa dan berbincang langsung dengan narasumber kita, Ustaz Haji Deni, kita simak dulu profil Haji Deni berikut ini. Sahabat, inilah biografi dari Haji Deni yang merupakan narasumber kita kali ini. Haji Deni berpendidikan SMA di Analis Kimia Bogor yang selanjutnya langsung diterima kerja di perusahaan farmasi PT Sandoz Biokimia Farma Indonesia. Sambil bekerja, sambil kuliah S1 di Jayabaya mengambil jurusan Teknik Kimia. Juga pada hari libur, beliau ambil pendidikan digital multimedia. Sahabatku, selesai S1, beliau melanjutkan S2 di Institut Jakarta mengambil bisnis manajemen. Dan selesai kuliah S2, Haji Deni berhenti bekerja dan mulai usaha sendiri, membuka lembaga pendidikan komputer dan produksi multimedia seperti video, presentasi multimedia, dan desain grafis. Perkembangan selanjutnya, Haji Deni bergabung dengan Wisata Hati, Ustadz Yusuf Mansur, dan kemudian mendirikan Yayasan Sedekah Community, Sedekahnet, yang fokus untuk yatim duafa dan pengembangan media dakwah. Dan untuk menutupi operasional yayasan, ia memulai usaha herbal, khususnya madu dan propolis. Kemudian kurang lebih 5 tahun yang lalu, mulai bergabung dengan Al-Bahja Asuhan Buya Yahya sebagai ketua divisi media dan dakwah, juga tergabung dalam tim media beberapa majelis besar, dan aktif juga keliling dari pondok-pondok untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Haji Deni juga dikenal sekarang sebagai tabib maduku dan propolisku, karena dengan keyakinannya, beliau banyak memberikan solusi penyembuhan untuk berbagai penyakit. Untuk mengenal lebih jauh tentang Haji Deni, kita ikuti dialog berikut ini dalam Dunia Kesehatan Islami. Selamat mengikuti. Radioku Inspirasi Spirit Hati. Baik sahabat, sudah kita dengar bagaimana profil narasumber kita kesempatan kali ini, yaitu Haji Deni. Subhanallah. Kalau tadi lihat profilnya, masya Allah ya, dari dunia pendidikan, dunia farmasi, bikin sesuatu yang bermanfaat untuk umat. Apa itu Maduku dan Profilisku? Baik, kita kenalan dulu dengan narasumber kita kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat semua berkat doa. Amin. Sahabat semua. Amin. Doa semua pendengar di mana saja berada. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yes. Baik, lancar perjalanan Ustaz ya. Alhamdulillah kalau Bogor sih selalu ditemani dengan hujan rintik-rintik tadi perjalanan ke studio. Amin. Bisa sambil sholawatan di jalan. Amin, subhanallah. Ya Ustaz, hari ini kita ada yang beda nih Ustaz. Jadi kita ingin lebih dimengerti tentang madu dan bagaimana itu madu serta apa khasiat dan sebagainya. Nanti kita bicara tentang madu. Tapi nanti Ustaz, sebelum kita bicara soal madu, banyak yang kita harus ketahui dari Ustaz dulu ini. Karena tadi kalau kita dengar profil dari Haji Deni, subhanallah ya, dari dunia pendidikan dan sebagainya, S1-nya, S2-nya, nggak ada hubungannya dari kok ada bidang multimedia, tapi kok sekarang berkecimpung dalam hal seperti ini. Nah, Ustaz, sebelum kita tanya-tanya dulu untuk berkenaan dengan Haji Deni, mungkin Pak Haji Deni mau sapa dulu sahabat-sahabat semua Radio Kui. Silakan. Ya, para pendengar semua Radio Kui Network yang ada di, khususnya yang ada di kota Jabotabek ini, juga sahabat-sahabat kita semua yang ada di Batam, Majalengka, Karimun, dan alhamdulillah beberapa sahabat-sahabat kita juga ini mulai bergabung nih. Kemarin kita sharing juga ada dari Malaysia, insyaallah dari Australia, Jerman, dan beberapa negara tetangga alhamdulillah bergabung. Ingin lebih lengkap, lebih jelas. Biasanya memang kami jarang ada di forum-forum seperti ini. Kita akan coba bedah. Betul. Ada apa sebenarnya di balik maduku ini dan propolisku ini. Insya Allah, bismillah. Amin, amin, amin. Ya, Ustaz, tadi kita sudah dengar ya, sahabat juga sudah dengar bagaimana Ustaz Haji Deni itu melakukan satu yang luar biasa dari mulai kita lihat pendidikan tadi, sahabat ya. Pendidikannya kalau kita lihat S1-nya saja memang betul farmasi. S2-nya tapi ambil teknik kimia gitu ya, dan kemudian dia sempat ambil juga bisnis manajemen, subhanallah. Tapi ujung-ujungnya sekarang bikin usaha sendiri. Dan usahanya ini adalah berhubungan dengan madu. Pak Haji Deni, mau tanya nih, kenapa sih usaha herbal dengan memilih madu dan propolis? Kan banyak usaha-usaha lain gak harus madu, gak harus propolis. Kenapa nih? Mengapa usaha herbal dengan memilih madu dan propolisku ini ya? Jadi sempat juga kalau gak salah jadi yayasan sedekahnya tadi juga katakan. Nah, ini tentunya usaha herbal yang subhanallah. Ini bagaimana nih? Maksudnya untuk biaya apa saja nanti ditutupi dari sedekah net sehingga Anda lakukan usaha herbal? Silakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Memang sebenarnya madu ini berawal dari kebutuhan pribadi. Jadi, pribadi dulu pribadi, ya? Jadi mungkin ini ada pengaruhnya dari hampir 20 tahun saya ada di laboratorium, berkecimpung dengan dunia-dunia kimia, 8 tahun di pabrik farmasi. Jadi makin merasa takut dengan hal-hal yang berbau kimia. Artinya kita jadi mencari solusi kira-kira untuk menjaga kesehatan dan menjadi solusi untuk kalau kita ada keluhan penyakit itu apa sih selain kimia. Nah dari situ mulai pencarian lah, 2 tahun yang lalu tuh. Dan masya Allah kita mulai berkenalan dengan para tabib-tabib dan segala macam literatur tentang madu. Dan madu ini masya Allah Bang Yos. Dan kami berkesimpulan bahwa madu ini merupakan wujud kasih sayang Allah kepada umatnya. Begitu banyak referensi tentang madu. Madu ini ada di semua kitab suci. Betul. Dan madu ini secara khusus spesifik Allah buat ayatnya secara khusus, yaitu di An-Nahl 68-69. Coba kita dengarkan dengan iman bagaimana Allah bicara di An-Nahl ini. Dan Rabbu mewahyukan kepada lebah. Lebah ini juga dikenal, kita kenal sebagai nabinya binatang. Karena binatang ini tuh betul-betul nurut dan patuh kepada Tuhannya. Ya, jadi kita juga kenal begitu hebatnya lebah, dia mencari yang baik-baik saja. Ya, kita lanjutkan. Dan Rabbu mewahyukan kepada lebah. Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, di tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap buah-buahan dan tempuhlah jalan Rabbu. Jadi lebah ini memang memilih hal-hal yang baik. Ya, jadi ini dipakai slogan oleh bank-bank syariah. Pilihlah yang baik, makanlah yang baik. Betul, itu betul. Mencontek dari hidupnya lebah. Jadi lebah ini memang spesifik hanya mencari yang baik dan yang terbaik. Dan yang lebih hebat lagi, lebah mengambil sesuatu tanpa merusak. Itu yang luar biasa. Jadi lebah itu mencari sesuatu yang baik dari bunga ke bunga, pohon ke bunga, tanpa merusak tempat yang mereka dapatkan tadi. Ya, jadi tempuhlah jalan Rabbu dan tah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah ini, keluarlah minuman atau bisa dikenal dengan madu yang berwarna-warna macamnya. Nanti kita bedah Madu ini sebenarnya yang keluar dari lebah itu apa apa saja, ya. Dan di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Rohmu bagi orang-orang yang memikirkan. Di sini ada beberapa yang coba kita garis bawah. Ini menjadi bahan renungan dulu. Saya itu hampir cari ke semua tabib-tabib Islam tuh yang ini saya tanya sebenarnya ada apa sih di garis-garis ini. Pertama sarobun, sarobun itu dari cairan. Di sini kata-kata cairan bermacam-macam itu ternyata lebah itu mengeluarkan 4 macam. Di antaranya itu madu, propolis, bee pollen dan royal jelly. Itu madu, propolis, itu terkemas dengan nama sarobun di dalam Al-Qur'an. Jadi cairannya berwarna-warni. Dan kita lihat juga di sini sifaun linas. Allah bicara sifa, obat. Nah, setelah kita cari di Al-Qur'an, Allah hanya bicara sekali kata sifa ini. Khususnya untuk penyembuhan bagi manusia. Sifaun linnas. Ini masya Allah, ini bentuk kasih sayang Allah. Dan kita berpikir, kenapa tidak sifaun lil mu'minin? Sifaun lil muslimin. Tidak bicara obat bagi orang muslim. Obat bagi orang mukmin. Tapi Allah bicara secara umum, ini obat bagi manusia. Sebenarnya. Mau manusia itu patuh atau tidak kepada Allah. Mau manusia itu durhaka atau taat kepada Allah. Semua manusia-manusia mendapatkan manfaat yang sama dari madu. Yeah, ini bentuk kasih sayang Allah. Sebenarnya. Jadi walaupun itu sekelas Fir'aun, sekelas Namrud misalnya, tetap dia mendapatkan manfaat dari madu ini karena konteks dari sifaun linnas ini tadi. Ya, ini kasih sayang Allah, obat bagi manusia. Tapi terakhir, Allah bingkai. Sesungguhnya pada demikian itu adalah jalan-jalan menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Ini yang membedakan antara kita dengan orang kafir. Ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Semakin direnungi, inilah bentuk kasih sayang Allah. Begitu banyak hal yang terkandung dari madu, hingga kita betul-betul merasa, wah masya Allah ini, kita bangga sekali berhubungan dengan madu ini. Juga madu ini juga dikenal sebagai minuman penduduk surga. Kalau bicara langsung di dalam surat Quran surat Muhammad ayat 15. Dan sungai-sungai dari madu yang disaring dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan. Jadi dalam surga itu ada sungai-sungai yang isinya madu. Nah, jadi ini betul-betul madu ini minuman ahli surga. Mudah-mudahan kita ini mukadimah. Mukadimah minum madu di dunia, mukadimah kita di surga ketemu lagi madu. Madu nanti di surga. Apalagi di dalam hadis Bang Yos. Ini hadis banyak sekali yang membahas tentang madu. Di antaranya ada hadis Bukhari Muslim yang di mana Rasulullah menganjurkan berobatlah dengan 3 hal, yaitu dengan madu, dengan berbekam, dengan kai sengatan api. Cuman Rasulullah tidak menganjurkan yang ketiga. Juga ada hadis yang lain, ini ada di dalam kitab Atib Minal Kitab Sunnah, di mana Rasulullah itu mempunyai kebiasaan untuk menjaga kesehatannya itu meminum madu setiap pagi, dicampur air setiap pagi dalam matun perut kosong. Nah, ini kami lakukan. Ini betul-betul selain dengan kehebatan madu ini pun wujud itiba kepada Rasulullah. Bagaimana kita melakukan apa yang Rasulullah lakukan? Kita kenal Rasulullah itu seorang yang sangat luar biasa, di mana jarang sakit, kuat tubuhnya, dan terkenal memimpin umat seperti ini. Dan ternyata ada rahasia di mana Rasulullah begitu istiqomah meminum madu dalam kondisi pagi, dalam kondisi sakit segala macam. Nanti kita bedah lebih dalam lagi. Subhanallah. Ya sahabat, ini satu mukadimah yang luar biasa. Jadi pada saat saya tanya Haji, kenapa Haji Dani memilih madu, ternyata beliau menjabarkan luar biasa khasiat dari sebuah madu dari Al-Quran, juga ada dari hadis ada, sehingga beliau langsung memilih madu untuk memulai usahanya. Subhanallah, ini hal yang luar biasa ya bagi sahabat-sahabat semua. Kenapa kita kemarin gak berpikiran madu gitu ya. Dan ini tadi sudah diungkap oleh Haji Deni, kenapa Haji Deni memilih usaha dari sekian dia pendidikan S1, S2 dan sebagainya, dan sekarang dia berkecimpung dengan madu. Subhanallah, luar biasa ternyata madu ini sahabat. Nah, sebelum kita bicara sama propolis, saya pengen tahu dulu Pak Haji Deni ini. Ini Pak Haji Deni bikin maduku ya, maduku gitu ya. Nah, ini yang membedakan maduku dengan madu lain apa? Sehingga Haji Deni kan banyak madu nih, Pak Haji nih. Madu banyak sekali madu. Tapi apa yang membuat maduku ini beda dengan madu-madu yang lain, Haji Deni? Baik, madu ini memang pada awalnya itu lahir dari Yayasan Sedekah Net. Jadi kami dulu berpikir dulu, kebetulan Yayasan Sedekah Net ini menaungi hampir 200 lebih yatim duafa yang kita kumpulkan dalam 4 panti yang berbeda. Kita berpikir ini kita harus ada ikhtiar nih. Jadi kita jangan sampai, terutama tim dan kru yang mengelola sedekah ini, yayasan ini, jangan hidup dari uang sedekah. Pokoknya nggak boleh serupiah pun ngambil dari uang sedekah. Kalau bila perlu kita usaha dan ikut sedekah ke sana. Maka tercetuslah usaha madu ini, di mana kita kelola madu dan propolis ini dikelola oleh panti-panti tadi. Jadi kita produksinya di pabrik, tapi kita minta dikemasnya di panti, Bapak Ibu. Jadi kita kemasnya di panti, jadi sambil anak-anak yatim tadi, sambil doa, sambil sholawatan, sambil mengemas madu dan propolis tadi. Nah, alhamdulillah karena distribusinya memang terbatas, memang kita juga nggak kuat modal besar juga saat itu. Jadi kita memang distribusi hanya untuk jamaah aja, untuk donatur. Jadi kita hanya jual lewat web aja dulu tuh, www.sedekah.net. Dan Masya Allah itu ternyata menjadi pegangan semua donatur saat itu. Dan kita mulai produksi massal untuk madu dan propolis ini. Nah, kembali ke maduku dan propolis. Memang maduku ini uniknya itu dari katakunya tadi, maduku Qur'ani. Kalau di kalangan radioku memang ini menjadi simbol ciri khas khusus dari Radio Network ya, dari produkku. Cuman kami mengambilnya bahwa ada salah satu hadis di mana diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Hendaklah kalian menggunakan dua obat yaitu madu dan Al-Qur'an." Jadi kita ingatkan di situ, wah, biar ingat hadis ini udah kita kasih namakan aja madu ku, madu Al-Qur'ani. Qur'ani. Jadi ingat madunya, ingat Qur'annya. Jadi mudah-mudahan orang yang mengkonsumsi madu ini tidak lupa juga untuk selalu membaca Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an. Karena keyakinan itu timbul tuh karena kita referensi dari Qur'an tadi. Jadi kita tahu bahwa Allah yang menciptakan manusia itu pasti tahu persis apa yang terjadi di bagian sini, di bagian lambung, di bagian apa. Dan Allah berikan solusinya lewat madu ini. Makanya kita kasih nama maduku, madu Qur'ani tadi. Baik, jadi ini salah satu yang membedakan ya dari madu lain. Jadi memang madu kita ini maduku, tadi Ustaz Haji Dini mengatakan bahwa maduku salah satunya dari Qur'aninya tadi dan dibacakan selawat oleh para anak yatim piatu ya. Subhanallah, ini satu hal yang membedakan. Belum lagi nanti kita bicara lagi nih masalah madu. Nah, Haji Dini, sebelum kita bicara jauh tentang madu, banyak orang yang bingung, madu. Ini gimana sih sebetulnya, kalau Haji Dini saya lihat sudah sekali, pakar sekali untuk masalah madu, gimana caranya untuk membedakan madu asli dan madu yang palsu? Karena kita juga sebagai peminum madu, nih, penikmat madu gitu, kadang-kadang masih bingung, ini yang asli yang mana sih sebetulnya? Nah, bagaimana cara membedakan madu asli dengan madu palsu ini Haji Dini? Nah, ini yang penting Bapak Ibu, jangan sampai kita begitu yakinnya dengan madu, sampai betul-betul berpegang dengan hujah-hujah yang ada, ternyata yang kita konsumsi yang palsu. Bukan malah sehat, malah jadi nabung penyakit. Betul. Sekarang kira-kira apa yang menjadi pegangan untuk orang-orang di awam misalnya? Nah, jujur, tidak ada yang bisa membuktikan madu kecuali laboratorium. Ya, tidak bisa. Artinya banyak mitos-mitos kalau membuktikan madu itu pakai korek api, terus simpan di kulkas, simpan di itu tuh nggak bisa dengan cara itu, karena madu yang palsu tuh lebih hebat pembuktiannya, lebih hebat, mereka dikemas dengan cara yang lebih baik dibanding madu asli. Cuman kami memberikan clue-clue sedikit, kira-kira apa yang kok gampang kali, ini gambarannya kira-kira insya Allah ini mah asli lah. Nah, yang pertama, madu itu hampir tidak mempunyai wujud yang kental, itu nomor satu. Jadi madu aslinya itu agak-agak encer Bapak Ibu. Agak encer dan dia itu tidak bisa kayak kita kan sering temukan madu itu kental, kadang-kadang lama jadi keras segala macam ya. Jadi madu yang asli itu agak-agak lebih ke encer-enceran. Mungkin agak diamkan tuh agak mengental sedikit, tapi tidak mungkin sampai kental banget kayak madu kental. Itu nomor satu yang gampang dikenal. Nomor dua, ini pegangan kami dulu sebelum ada maduku. Kami mencari madu-madu itu yang kalau kemasannya plastik itu menggelembung Bapak Ibu. Karena apa menggelembung? Ini kami temukan sendiri dari ahli-ahli madu, mereka yang sudah berkecimpung dengan madu puluhan tahun dan produksi madu, dan kami ketemu juga dengan ahli-ahli kimia. Ternyata madu itu mempunyai enzim yang tetap hidup, Bapak Ibu. Madu yang tetap enzim tetap hidup dan mereka bereaksi dengan kadar air hingga mereka mengeluarkan gas. Jadi lama-kelamaan kalau madu itu disimpan dalam waktu 3 bulan, 4 bulan dia akan mengeluarkan gas dan hingga kalau misalnya kemasannya plastik itu akan menggelembung. Oh, itu bagus malah ya. Justru itu yang bagus. Justru kami cari yang gitu. Jadi dulu tuh kami pernah mengkonsumsi salah satu X mereknya. Itu menggelembung, tapi lama-lama kok jadi bagus kemasannya. Nah, saya pas langsung dibawa ke laboratorium ternyata dia sudah campuran. Mulai makanya di situlah lahirnya maduku. Saya bilang, "Waduh, ini bahaya. Saya agak susah sekarang bukannya asli." Dan saya cari produsennya langsung, saya cari peternaknya langsung. Makanya maduku itu insya Allah Bapak Ibu itu langsung dari peternakan disaring 3 kali penyaringan, terus kita diamkan selama maksimal 3 sampai seminggu, baru dikemas itu aja, nggak ada proses lain. Tidak ada proses lain. Ya, tidak ada proses lain. Ya. Sedangkan proses yang untuk menghilangkan gasnya itu ada beberapa prosesnya. Yang antaranya tuh menghilangkan gas itu pertama pemanasan. Itu ditawarkan juga oleh pabrik itu, gimana ini supaya tidak menggelembung, dipanaskan aja. Saya bilang jangan, justru malah jadi rusak nanti kandungan madunya. Ada cara yang kedua itu dengan sebuah treatment yang cukup mahal. Dia disimpan dalam ruangan khusus, ada vakum, ada menjaga ini, cuman itu biaya operasional jadi mahal. Iya, betul. Jadi mahal dan nanti konsekuensinya madunya menjadi mahal pula. Betul, itu madu bisa jadi mahal. Ada beberapa madu yang merek-merek tertentu itu mahal karena dia punya treatment seperti itu. ya. Tapi itu pun akan riskan, resikonya gampang masuk bakteri karena didiamkan dalam waktu 1 bulan di tempat khusus untuk mengeluarkan gas tadi. Artinya saya ambil kesimpulan, udahlah nggak apa-apa ada gas juga, toh hanya menggelembung aja kemasan, tapi yang penting kita tetap minum yang asli, itulah madu. Terus yang berikutnya, ini yang paling mudah, kalau Bapak Ibu sudah biasa konsumsi madu yang asli, itu rasa nggak ngebohongin Bapak Ibu. Rasa nggak ngebohongin, dan aroma. Aroma madu itu asli, asli itu nggak bisa dibohongin. Sekarang itu banyak madu yang aneh-aneh itu dengan harga yang, dengan rasa yang aneh-aneh. Gak mungkin madu itu rasa stroberi, madu itu rasa jahe, madu itu rasa lemon. Nah itu udah campuran, artinya sudah masuk lagi proses kimia. Ada bahan lain masuk di sana. Ada bahan lain, artinya kita sudah menghendaki sesuatu yang alami, masuk lagi ke dunia kimia nanti jadinya. Betul. Ada sesuatu lagi yang badan ini, makanya kenapa menghindari hal-hal kimia. Badan ini sebenarnya kasihan Bapak Ibu untuk masuk kimia. Betul. Kita di pabrik obat itu melihat, ya Allah, dari sekian persen, 100% itu, mungkin yang berfungsi itu hanya 30% dari obat, satu obat itu, sisanya itu beban tubuh. Beban tubuh untuk mengeluarkan. Kalau tubuh gak siap untuk mengeluarkan, siap-siap ginjal kita yang jadi beban. Makanya diusahakan agar hal-hal yang berbau kimia itu kita hindari dulu, hindari. Nah, untungnya kita ada madu. Selain kita minum, alami, dan ini wujud itibah. Insya Allah ada pahalanya karena kita berobat seperti Rasulullahnya berobat. Jadi tadi madu itu aromanya juga khas lah Bapak Ibu. Kalau dicium itu, apalagi kalau kami baru dapat dari peternakan itu, waduh itu aromanya itu nikmat sekali. Itu kayak, jangan-jangan di surga baunya kayak gini gitu. Kalau berpikir kami, katanya karena ada sungai yang alirannya madu, jangan baunya seperti ini tuh. Karena kami tidak proses apa-apa lagi maduku tuh. Dapat dari peternakan, langsung kita saring 3 kali, baru kita simpan ini untuk menghilangkan gasnya, baru kita kemas, itu aja udah maduku tuh. Nah, Pak Haji ini, saya potong sedikit. Ini pada saat tadi Haji ini bilang, kalau ada tambahan-tambahan itu, berarti sudah ada proses kimia. Nah, sekarang pertanyaannya, sekarang ini kan suka sudah banyak nih, madu-madu itu yang ada isinya habat, ditambah royal jelly dan lain-lain. Apakah ini lebih baik atau bagaimana dengan tambahan-tambahan seperti ini? Ya memang untuk simpelnya itu enaknya langsung gelegek semua gitu jadinya, kelebihannya mereka itu suka tambahkan habas, propolis segala macam, jadi langsung diminum itu ada semua ceritanya. Ceritanya ada semua. Cuman kami melihat bahwa sisi positifnya simple itu bagus sekali Bapak Ibu, silakan kalau mau konsumsi. Cuman dari pihak kami berpikir itu tuh tidak tertakar dengan baik jadinya. Jadi kami pernah menemukan sebuah industri, mereka tambahkan propolis, ternyata propolisnya itu udah propolisnya bentuknya cair, satu botol dia tambahkan 1 drum madu. Memang tidak bohong, di situ ada mengandung propolis, mengandung habat, walaupun tambahan sedikit ya tidak bohong. Cuman kita tidak punya takaran jelas ini propolisnya ada berapa nih. Ininya ada, jangan-jangan juga kita menambahkan hal yang palsu lagi nanti, hal-hal kimia lagi. Jadi kalau saran kami sih lebih baik Bapak Ibu tambahkan secara alami aja. Bapak Ibu minum madunya madu alami. Propolisnya ya propolis yang terpisah, habasnya habas yang terpisah. Itu lebih bagus ya? Lebih bagus. Mungkin kalau untuk anak-anak agak lebih baik lah. Sekarang banyak juga madu anak-anak itu dicampur karena memang anak-anak itu harus konsentrasinya rendah. Ya ini mungkin untuk anak-anak bagus sekali. Sudah ada habasnya, sudah ada untuk nafsu makannya, untuk vitaminnya itu bagus lah. Tapi untuk yang dewasa saya sarankan sih terpisah aja Bapak Ibu. Di situ ada yang alaminya, di situ ada yang habasnya, terpisah aja minum gitu. Artinya sesuai dengan keluhan Bapak Ibu nanti terpisahnya. Baik, subhanallah. Sahabat, kita lebih jelas ini, kenapa tadi Haji Deni memilih madu? Kemudian kita sudah dijelaskan bagaimana cara memilih madu yang baik, apa itu madu-madu yang sekarang suka ditambah-tambah itu bagaimana? Nah, sudah kita jelaskan. Insya Allah ini semakin meyakinkan kita untuk memilih maduku sebagai madu konsumsi untuk pengobatan kita. Setelah ini kita bicara soal propolis. Tadi baru madunya sahabat ya, jadi jangan kemana-mana. Pastikan Anda tetap bersama kami dalam acara Dunia Kesehatan Islami dan edisi spesial hari ini, yaitu bicara tentang madu. Pastikan Anda tidak berpindah channel dan tetap bersama kami di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Program Dunia Kesehatan Islami akan kembali setelah jeda berikut ini. Acara ini didukung oleh Maduku Madu Qurani, 100% madu murni. Radioku. Radioku. Inspirasi Spirit Hati. Kembali, kita ikuti pengobatan ala Rasul di program Dunia Kesehatan Islami. Hanya di radioku, Inspirasi Spirit Hati. Acara ini didukung oleh Maduku Madu Qurani, 100% madu murni. Radioku Inspirasi Spirit Hati. Masih terus kita berada di Dunia Kesehatan Islami dan masih bersama saya Yos Asma Saputra, juga narasumber kita Ustaz Haji Deni, yang alhamdulillah subhanallah tadi sudah kita bahas mengenai madu yang insyaallah banyak terbuka ini, karena teman-teman langsung pada bertanya ini subhanallah tentang madu. Tapi nanti kita tahan dulu ya untuk pertanyaan. Ya sahabat yang ingin bertanya, kami informasikan kami nanti buka line pertanyaan. Silakan SMS di 08111 22323, 08111 22323, atau juga telepon langsung nanti pada saat kami berikan kesempatan untuk bertanya di nomor yang sama 08111 22323, atau juga nanti WhatsApp ya, WhatsApp di 08180801621, untuk WhatsApp di 08180801621. Baik. Sementara di Facebook juga boleh, Facebook Radioku Bogor, Anda langsung saja inbox pertanyaannya di Facebook Radioku Bogor. Nanti kami berikan pertanyaan, tapi kalau Anda sudah mulai WhatsApp boleh, tadi WA juga boleh, silakan langsung, atau SMS ya, SMS boleh, silakan. Kami tunggu untuk pertanyaan-pertanyaan sahabat. Ya, sahabat Radioku tadi sudah bicara soal madu, tahan dulu madunya, sekarang kita ngomongin soal propolis. Karena memang hari ini kita spesial, maduku dan propolisku. Ada apa dengan propolis ini? Nah, kalau kita tahu selama ini propolis yang Anda minum dalam bentuk tetes gitu ya, dalam bentuk cair. Ini beda sahabat, propolis yang kita buat ini adalah propolis dalam bentuk tablet. Anda sudah dengar tadi iklannya berbentuk tablet, jadi cukup beda dengan propolis-propolis lain yang bentuknya cair. Tapi apa yang membuat beda lagi sehingga Haji Deni harus membuat dalam bentuk tablet, bukan bentuk cair? Dan sebelumnya kita tanya dulu nih, Ustaz, Pak Haji Deni, mau tanya ini. Propolis ini sebenarnya kan juga zat apa ini sebelah? Propolis yang dimaksud ini. Karena apakah ini bagian dari produksi lebah juga atau bagaimana? Atau bahan dasar propolis apa sih? Sehingga ini katanya khasiatnya juga cukup luar biasa. Bisa dijelaskan tentang propolis? Ya, bismillah. Jadi, propolis ini kami bisa ibaratkan itu sepasang lah dengan madu. Jadi lebah itu memang tadi seperti kami utarakan bahwa lebah itu mengeluarkan 4 macam. Itu madu, propolis, bee pollen, dan royal jelly. Ya. Madu itu tetap kita nobatkan menjadi suplemen yang tidak ada duanya. Madu. Lengkap semua di sana. Cari mineral, cari vitamin, hanya ada yang terlengkap itu di madu. Dan aman. Ya. Kita bisa mungkin minum vitamin A, vitamin D, segala macam, tapi tidak akan sebaik dan seaman yang ada di madu. Itu nomor satu madu. Nah sekarang, untuk penyembuhan apa? Nah, ternyata penyembuhan itu adanya di propolis. Gitu. Kenapa propolis ini menjadi hebat? Kandungannya yang menjadi hebat propolis ini. Jadi kalau kami rangkum itu, propolis itu ada 5 fungsi propolis. Ya, pertama, propolis itu menjadi penetra racun dan antioksidan kuat. Jadi dia itu racun itu insya Allah netral dengan propolis ini. Penetral ya? Penetra racun. Kedua, dia fungsinya itu penguat sistem kekebalan tubuh propolis ini. Ya. Yang berikutnya, fungsi yang ketiga juga, dia mempercepat regenerasi sel. Ya, khususnya untuk yang kanker segala macam, ini cepat sekali regenerasi sel ini dengan propolis ini. Yang kedua, perbaharui ya. Ya, perbaharuinya. Dan yang keempat itu suplemen. Ya, ada fungsi suplemen juga di propolis. Karena propolis ini mengandung semua vitamin kecuali vitamin K. Propolis ini juga mengandung semua mineral kecuali sulfur. Juga mengandung semua rantai asam. Dan yang paling utama itu mengandung bioflavonoid. Ya, zat antioksidannya sangat kuat. Dan yang kelima, fungsi propolis ini yang kita andalkan yaitu fungsi dari penyembuhan. Jadi karena propolis tadi menjadi antibakteri, antivirus, anti peradangan, menjadi propolis ini menjadi penjebol utama untuk semua jenis-jenis penyakit. Itu fungsinya. Jadi kalau kita selalu padukan nih Bang Yos. Minum madu plus propolis. Jadi selalu jadi kalau jadi dulu kami itu belum punya madu itu, kami awalnya memang dari propolis dulu. Jadi sebelum ini kami gunakan orang aja, yang orang artinya ibu cari aja lah, madu mah banyak di apotek juga, di warung-warung banyak, tapi propolis yang ini. Kenapa yang ini? Ya karena kami agak beda lah Bapak Ibu, kami bentuknya padat. Jadi dulu tuh saat kami berkenalan dengan propolis itu selalu ketemunya tuh yang tetes aja, yang cair. Betul, betul. Karena bentuk wujud aslinya itu dia gel, dia kalau diamkan jadi padat propolis itu. Nah, kami takut, khawatir kami itu diteteskan itu dengan alkohol, karena zat yang paling mudah mencairkan propolis itu alkohol. Hmm. Ada zat pelarut yang lain, poliglikol, tapi mahal. Nggak mungkin kayaknya kalau dengan poliglikol, karena satu botol itu tidak mungkin jadi 100 ribu, botol tetesan kecil itu pasti jadi 500 ribu kalau dengan zat itu. Makanya khawatiran kami itulah kami mencari bentuk aslinya, dan kami langsung kemas dalam bentuk tablet. Ada beberapa juga, dulu kami pernah sempat beli, ya Allah harganya, Masya Allah satu botol itu 500 ribu. Iya, iya. Kami juga pernah import dari Australia. Australia, ya, Australia saat itu kami import, itu harganya, ya. Masya Allah Bapak Ibu, $60. Jadi satu botol yang kita biasa itu tuh jadi 700 ribu, belum biaya kirimnya. Maka dari itu kami kumpulan sama teman-teman, udahlah di sedekahnet kita coba kemas propolis dalam bentuk padat. Makanya kita branding sekarang menjadi propolisku mendampingi maduku tadi. Jadi inilah salah satu yang membedakan propolisku yang Haji Deni buat ini dengan propolis lain, ya, bentuknya yang padat tadi. Tuh, ya. Bentuknya padat. Tadi Pak Haji Deni bilang kalau misalnya diproses dengan dibikin cair itu ada proses kimia tambahan bahan kimia lain. Ya, karena tadi itu untuk mencelarutkan propolis itu hanya beberapa jenis zat yang bisa, salah satunya alkohol tadi. Jadi khawatir kami tuh ini jangan pakai alkohol. Jadi kita minum alkohol jadi dengan propolis. Makanya kami coba menghindari. Ikhtiar kami, ya cobalah kita cari aja yang bentuk aslinya lah, padat lah. Padat, ya. Padat, nah, gitu. Untuk memadatkan ini, Pak Jirini, ada tambahan lain? Tidak? Tidak ada. Itu hanya bentuknya serbuk, langsung dipadatkan dengan mesin press, langsung jadi bentuknya seperti yang kita kaplet-kaplet tadi, itu kecil-kecil, kaplet propolis, itu bentuknya langsung dipress saja. Gitu. Berarti, sahabat, artinya kalau Anda mengkonsumsi tablet dari propolisku, ini benar-benar murni, asli, ya, Ustaz, ya? Insya Allah asli. Insya Allah asli. Mendampingi madu, jadi jangan sampai kita minum madunya yang asli, propolisnya nggak asli lagi. Jadi baik, kita benar-benar kita bermain yang asli-asli aja, Bapak Ibu nih. Baik, Pak Haji Deni, ini ngomong-ngomong soal propolis, ya. Pak Haji Deni kok bisa kenal propolis, kenapa tiba-tiba langsung kepikiran propolis? Pasti ada sesuatu dong, yang namanya orang memilih sesuatu pasti ada satu sebab dulu nih. Kenapa tiba-tiba waktu itu Pak Haji Deni langsung, saya pegang propolis aja untuk penyembuhan. Padahal kalau saya tadi baca biografi Pak Haji Deni adalah seorang ahli kimia, ngerti banget, ya. Nyembuhkan penyakit udahlah dengan obat ini gitu. Tapi kenapa Pak Haji Deni pilih propolis untuk penyembuhan penyakit? Ada peristiwa apa sebelumnya? Baik, ini sih sebenarnya berawal dari kisah nyata, Bapak Ibu. Jadi ini agak cerita sedikit. Kurang lebih 17 tahun yang lalu lah. 17 tahun itu kami diuji oleh Allah itu punya penyakit yang Masya Allah itu buat kami gak bisa bergerak gitu. Kena diabetes, kena demam berdarah, itu akut. Siapa itu, ini yang kena? Saya sendiri. Oh, itu kena demam berdarah, terus tipes lagi. Iya. Itu betul-betul jangankan bangun itu ngedip aja udah susah gitu, karena diserang madua itu. Cuman karena otak ini sudah... Ya pengalaman pernah kerja di pabrik obatnya, ketakutan dengan zat-zat kimia tadi, maka kami cari solusi lain lah yang bersifat herbal. Itu keluarga sudah pada ketakutan, ketar-ketir. Kebetulan kita punya saudara dokter juga, dia mewakilkan, udah ini harus dirawat ini, bentar lagi mati ini. Kami bilang, apa-apa lah, bilang mati. Yang penting matinya sambil sholat, ya bilang gitu, sambil bercanda gitu. Karena justru kami sangat ketakutan, Bang Yosko, udah ngeliat rumah sakit tuh, Masya Allah. Kami berpikir neraka dunia nomor satu tuh kayaknya rumah sakit gitu. Kami udah ketakutan, jadi... Kayak check up aja, jadi saya bisa sakit duluan kalau di check up tuh. Jadi makanya, aduh, ketakutan duluan. Nah, dari situlah saya pas diuji itu tuh, rumah sakit mah gak kepikiran sama sekali. Nah, disitulah perkenalan pertama saya dengan propolis, Bapak Ibu. Jadi saat itu saya pernah buatkan salah satu website, salah satu perusahaan produsen propolis. Dia tahu saya kena demam berdarah akut tadi, dia kirimlah propolis ke rumah. Dia kirim propolis ke rumah. Saya baca literatur, dia kebetulan juga seorang ustaz, dia cerita, ini insya Allah lah Allah sayang nih sama Anda mendatangkan penyakit dan mendatangkan solusinya juga, solusi yang Rasulullah perintahkan, suruh minum madu, dia bawa madunya juga bagus, madunya tuh wangi banget karena masih botolan itu, terus juga sama propolisnya. Nah, saat itu langsung kami konsumsi, Bang Yos. Itu dulu tuh kebayang banget, bangun aja gak bisa, Bang Yos. Jadi kalau sholat tuh ya jangan-jangan ya sholat sih dipaksain bisa baringan lah tuh duduk. Itu benar-benar waduh dinginnya kerasa ya Bapak Ibu kalau tipes itu, ya Allah jangan sampai Bapak Ibu ngalaminnya kayak gitu. Ini plus demam berdarah lagi udah tipes plus demam berdarah. Itu kami konsumsi pertama kali itu dengan madu dan propolis. Itu propolis terus langsung saya minum sebanyaknya itu. Hari badak subuh, saya terimanya malam, saya badak subuh langsung minum. Itu langsung bisa duduk Bapak Ibu, alhamdulillah. Siang, juhur itu saya udah bisa duduk. Takarannya pokoknya minum aja gitu. Minum aja lah. Ini artinya karena saya gak ngerti juga takarannya. Pokoknya saya pengen cepat sembuh, ya Allah, bismillah aja. Makanya mungkin ini benang merahnya Bapak Ibu. Sebelum minum Bapak Ibu sebenarnya harus menggantungkan kepada yang memberi penyakit dulu. Karena sebenarnya obat dari obatnya itu yakin itu. Yakin. Artinya dulu Rasulullah banyak mengobati dengan air putih plus Al-Fatihah. Tapi dengan yakinnya tadi para sahabat yang diberikan oleh Rasulullah tadi itu jadi sembuh gitu. Apalagi kita sekarang mengkonsumsi sesuatu yang Allah anjurkan. Madu dan propolis tadi. Yakin aja ya Allah ini pasti yang terbaik yang Allah kasih. Gitu kalau untuk kami itu gitu Bapak Ibu. Jadi para pendengar di mana saja yang berada, kami berpikir bahwa madu dan propolis ini menjadi sebuah solusi yang terbaik untuk penyembuhan sebuah penyakit. Ya, jadi saat itu kami konsumsi, alhamdulillah siang saya sudah itu ingat hari Kamis itu kena patahnya dari Rabu, tapi Kamis itu nggak berdaya hari Kamis. Alhamdulillah saya juhur bisa duduk, saya bisa tayamumnya kena tembok lah, terus asar juga alhamdulillah, dan masya Allah itu keajaiban dan itu mukjizat ya saya pikir. Besok Jumatan saya bisa Jumatan Bapak Ibu. Ya, saya bisa berdiri, saya bisa sehat. Hanya dalam waktu satu hari. Satu hari, dua hari lah kalau berhitungan. Satu, besok, hari, satu malam, dua hari. Malam, jadi. Lah, Jumatan saya bisa ke Jumatan itu. Dan ya masya Allah itu menjadi sebuah keyakinan untuk buat kami untuk terus siar. Dan banyak dokter-dokter juga, rekan-rekan kami dulu, sahabat-sahabat kami yang dokter merasa ya jadi lebih fanatik dia ke propolis dan madu dokter-dokter juga ternyata. Dan dia juga secara sadar bahwa obat-obat kimia itu berbahaya. Memang perbedaannya seperti ini Bapak Ibu. Memang kalau obat kimia itu kelebihannya tuh langsung fokus ke yang dirasa. Jadi kalau Bapak Ibu punya keluhan sakit kepala, nah kalau kimia itu langsung teng langsung kena kepalanya nyerang segala macam. Karena efeknya akan lebih cepat kalau obat kimia. Tapi berbanding lurus dengan efek negatifnya. Jadi efek positif tercepat, tapi efek negatifnya juga luar biasa dari obat-obat kimia. Nah kalau herbal, herbal ini memang tidak membutuhkan waktu yang relatif agak panjang untuk penyembuhan itu karena prinsipnya beda. Kalau herbal itu badan yang suruh nyerang penyakit. Jadi badan tuh dia kasih amunisi, masuklah madu, masuklah propolis, masuk. Terus kalau kami tuh bayangkan tuh Bapak Ibu, kalau saat minum madu itu dengan propolis tuh, kami tuh seperti ini tentara-tentara Allah yang masuk lewat darah-darah kami. Itu keyakinan kami seperti gitu Bapak Ibu. Jadi saat minum propolis sambil berpikir, ya Allah, ini tentara-tentara masuk lewat darah, masuk lewat darah, dan tubuh yang kuat itulah yang akan melawan virus. Tubuh yang kuat tadi akan melawan bakteri. Tubuh yang kuat akan melawan penyakit yang kita alami. Nah, seperti itu jadi proses kerjanya herbal itu tadi. Jadi dengan keyakinan tadilah yang membuat obat ini jadi efektif. Nah sekarang banyak juga nanti keluhan-keluhan. Saya sudah minum kok gak sembuh-sembuh. Nah nanti kembali lagi. Artinya seberapa besar kadar-kadar. Artinya perlu proses mungkin. Kalau memang sudah sembuh juga. Kalau kami sih berpikiran jangan sampai putus asa. Obat yang terbaik yang sudah Allah kasih ini, sudah, yakini aja. Jangan sampai terbalik, katanya, ah udahlah saya gak sanggup lah ini. Justru kami mengajarkan kalau ini, ya udahlah itu berarti karunia Allah untuk tetap sakit, dan ikhtiarnya dinilai pahala karena sesuai dengan anjuran Rasul dan Allah. Nah, mudah-mudahan ini menjadi jalan kemuliaan seperti pesannya Buya kalau lagi sakit. Mudah-mudahan ini jalannya kemuliaan sakit ini jalannya ampunan dosa segala macam, karena pasti sakit itu Allah pilih orang yang mampu. Kalau tidak mampu Allah gak akan pilih. Itu aja prinsip kami. Jadi makanya ada juga salah satu hadis yang menarik sekali, Bukhari Muslim. Ada salah satu sahabat saat itu punya keluhan di pencernaan, di perut. Langsung tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, sahabat kami sakit perut nih ya Rasulullah. Langsung Rasulullah secara spontan suruh minum madu. Langsunglah sahabat itu bawakan madu ke kawan yang sakit perut tadi. Berapa lama minum madu, ternyata sakit. Masih sakit, sakit perutnya. Datang lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, beliau masih sakit. Dengan udah minum madu. Sudah ya Rasulullah. Suruh minum madu lagi. Rasulullah mengajarkan lagi, tetap minum madu. Nah, setelah dicoba lagi, sahabat tersebut minum madu lagi. Ini kata Rasulullah, minum madu lagi. Doa lagi. Balik lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, sahabatku ini tetap sakit. Sudah minum madu. Gimana ya Rasulullah? Rasulullah langsung bilang, pasti yang dusta itu perutmu. Dia tuh keyakinannya Rasulullah. Dan tidak mungkin Allah berdusta dengan kata sifaun linas obat manusia. Minumin madu lagi kata Rasulullah. Dan yang ketiga itulah diberikan kesembuhan kepada sahabat Rasulullah tadi. Ini hadisnya hadis kuat ini. Bukhari Muslim. Jadi keyakinan itu yang harus ada di kepala kita Bapak Ibu pada saat konsumsi herbal-herbal yang dianjurkan oleh Rasulullah ini. Baik. Minum aja terus madu. Nah kami juga ingin agak sedikit membahas tentang mungkin nanti akan lebih dalam lagi. Pengobatan alternatif. Ya. Kadang-kadang kita berbicara pengobatan ala Nabi itu suka diidentikan dengan pengobatan alternatif ya para pendengar ya. Betul. Makanya saya suka sakit hati saya jujur. Kalau ada pelangnya itu pengobatan alternatif, bekam, madu. Waduh saya bilang ini menghina Rasulullah. Karena kan setelah dokter tidak bisa langsung ini jadi pilihan gitu ya. Itu hinaan secara tidak langsung kepada Rasulullah dan Allah saya pikir kayak gitu. Pasti Allah dan Rasulullah lebih tahu yang terbaik buat manusia. Ini bukan alternatif. Pasti ini yang terbaik dulu Bapak Ibu. Alternatif itu justru rumah sakit saya bilang. Justru obat-obat yang lain itu alternatif. Saat kita memang sudah tidak kuat lagi karena mungkin prosesnya terlalu panjang dengan herbal. Mungkin prosesnya juga cukup berliku. Ya sudahlah pakai yang kimia dulu. Mungkin baru kayak gitu. Nanti jangan dibalik. Jangan sampai kimia dulu. Kimia dulu abis-abisan baru nanti di herbal. Artinya coba kita ininya kita pola pikirnya dibalik. Kita balik. Artinya Allah dan Rasulnya dulu kita angkat. Cara hidupnya Rasulullah juga kita angkat. gimana Rasulullah kalau sakit? Oh, dengan madu, dengan propolis ini. Itu dulu yang kita lakukan. Baik, Hajidini. Jadi tadi awal kenapa Hajidini lebih yakin itu karena pada saat itu beliau juga sudah mengalami pada saat kena DB dan tifus ya. Betul, ini betul, yang ya. Bikin lagi Hajidini lebih yakin lagi dengan propolis, apalagi yang terkesan pada saat Hajidini mengikhtiarkan propolis sebagai usahanya ini. Apa yang bikin membuat lebih yakin lagi bahwa propolis sebenarnya ini pilihan yakin, pilihan saya untuk bisa membantu orang dan sebagainya. Ya, apa yang bikin yakin lagi? Ya, pertama memang propolis dan madu ini secara jujur Bapak Ibu keuntungannya ini untuk menghidupi yayasan kami yang dijual di Sedekahnet, dan kalau untuk di Radio Ku Network ini keuntungannya buat menghidupi media dakwah Radio Ku Network ini. Dan insya Allah saya berharap dengan doa jutaan manusia ini yang berkecimpung dengan dan menikmati media-media dakwah Radio Ku ini, mudah-mudahan jadi mustajab lah. Yeah. Mustajab, mudah-mudahan jadi keuntungan kita masukkan untuk support media dakwah Radio Ku ini. Yeah. Nah, sekarang kenapa begitu banyak orang-orang yang ya alhamdulillah lah, saya makanya di sana tuh tabib, wah saya terkenal banget sebagai Pak, tuh tabib propolis gitu. Karena memang kalau yakin itu sembuh Bapak Ibu. Iya. Ada orang yang saya bilang sembuh, misalnya mukanya sebenarnya sehat, tapi kalau kata bilang, "Ibu kayaknya sakit ya, Bu ya?" Iya. "Eh, benar Ibu sakit ya." Langsung sakit orang itu karena otak kita diisi penyakit, betul, penyakit betul, kan. Betul. Makanya kalau kita yakinkan, apalagi saya sarankan Bapak Ibu itu menghafalkan surat An-Nahl 69 tadi. Hmm. Yang potongannya aja. Yahruju bitunuhah sarubun muhtalibun alawanuhu fi sifa'un linnas. Imani dengan sifa'un linnas tadi. Obat bagi manusia. Jadi saat kita minum itu kita yakin, ya Allah, bismillah saya berobat dengan apa yang sudah engkau tulis. Engkau wahyukan lewat An-Nahl. Minum, bismillah. Itu akan jadi makin yakin. Jadi udah sama berobat. Kita juga ibadah di situ. Kita juga itiba melakukan seperti yang Rasulullah lakukan. Nah, keyakinan-keyakinan ini berbuah. Alhamdulillah Bang Yos. Jadi proses kurang lebih 11 tahun mungkin saya di propolis tahun ini. Itu masya Allah lah testimoni-testimoni penyembuhannya. Dan alhamdulillah yang agak jujur saya pernah agak sedikit ketakutan itu pada saat ada saudara saya sendiri itu, orang tua kami sendiri itu, dia tuh kena ujian itu, saudara kami ini kena ujian itu kanker rahim. Yang stadium lanjut itu. Di mana kanker rahim stadium 4 lah. Pokoknya rumah sakit udah nolak lah. Dan biasanya kalau udah kanker itu, Bapak Ibu pasti solusinya gak jauh, selalu kemo. Padahal kemo itu bukan menyembuhkan, itu hanya untuk memperlambat aja. Dan yang pasti dia merusak lah, merusak sistem. Karena ditembak di laser kan, yang bagusnya pun ikut kena. Nah, kami di situ sarankan, ya walaupun ketakutan, biasanya kita lebih takut ke saudara biasanya karena bisa dihujat habis-habisan kalau gagal nih saudara. Ini saya bilang udahlah, bismillah lah, saya bilang bismillah lah Ibu, coba diminum propolisnya, takarannya coba minum sehari awal 3, nanti sebelum sholat, kalau bisa sholat hajat dulu, ambil wudhu minumnya, sholawatan yang banyak, baru minum madu, plus langsung propolis 3, terus siang juga lakukan lagi Bapak Ibu ya, terus nanti sore juga lakukan doa dulu, sholat hajat lagi segala macam. Dan alhamdulillah itu dalam waktu kurang lebih, kanker serviks itu serem ya, suka keluar darah. Betul, darah itu pada saat buang air kecil itu keluar darah gelutungan. Dan alhamdulillah Bapak itu tuh dikasih kesembuhan itu. Kasih kesembuhan dengan ikhtiar propolis dan madu ini. Dan alhamdulillah dari situlah mulai terjadi mulut ke mulut dan banyak lagi penyakit-penyakit yang ada juga saudara kami nih, ada saudara di Bandung itu bolong ininya, paru-parunya bolong itu udah, pokoknya rumah sakit di Bandung itu udah nyerah lah. Saya bilang, "Ngapain masukin rumah sakit?" Saya bilang, ini masyarakat ini udah bawa pulang, saya bilang bawa pulang sampai karena, segitunya aja dia bawa pulang karena pertama memang biayanya nggak ada ya. Artinya ini orang dua apa, kita juga bingung bayar kok mahal banget. Biaya sampai puluhan juta kan operasi segala macam, udahlah bawa pulang, nggak usah operasi dulu lah, coba ikhtiar dengan propolis. Dan alhamdulillah dikasih kesembuhan juga, dikasih kecocokan dari Allah alhamdulillah di situ. Jadi ini memang lebih banyak yakin lah, itu ya, itulah keyakinan itulah yang mudah-mudahan Bapak Ibu sih saya harapkan menjadi tabib-tabib berikutnya. Amin. Jadi pada saat Bapak Ibu konsumsi, punya keyakinan, ayo kita siarkan juga ini. Dan insya Allah ini keuntungannya juga buat media dakwah ini, dan Bapak Ibu juga bisa mendapatkan, menikmati juga keuntungan kalau menjadi seorang agen di sana. Tapi intinya, kita ingin ini menjadi nilai ibadah Bapak Ibu. Saat kita mengasihi seseorang untuk ikhtiar berobat, kita tuh anjurkan, ayolah madu. Tapi jangan lupa sholawat ya. Ayo propolis, tapi jangan lupa ingat Rasulullah ya, karena Rasulullah itu berobatnya dengan madu seperti ini. Kayak seperti itu. Subhanallah, saya jadi benar-benar tertarik sekali untuk terus mengkonsumsi propolis. Karena sekarang saya juga konsumsi propolis. Dengan nasihat Haji Deni tadi, jadi harus yakin. Yakin dan terus jangan berhenti ya. Pak Haji Deni, kalau bicara soal tadi, Pak Haji Deni ngomongin tentang efek-efek obat-obatan kimia ya. Nah, betul. Pak Haji, kalau Pak Haji dengan pengalaman di perusahaan obat itu sekitar 8 tahun tadi, sebetulnya gimana sih efek obat-obatan kimia pada tubuh kita, Pak Haji? Aduh, saya kadang-kadang suka serem sendiri nih, Bang Yus. Karena saya kebetulan di bagian laboratorium gitu. Jadi kami sadar bahwa apa yang diminum ini tubuh itu sebenarnya nggak sanggup untuk kalau dalam, apalagi dalam jumlah besar ya. Jumlah besar. Besar dan terus menerus gitu ya, tuh ya Allah kasihan ginjal kita gitu. Jadi memang obat-obat kimia ini akan menjadi makhluk asing saat masuk ke dalam tubuh kita. Itu harus disadari Bapak Ibu. Mungkin sekian persen lah yang akan berfungsi untuk senjata pengobatnya. Tapi di luar itu akan menjadi beban untuk ginjal kita, untuk tubuh kita. Karena tubuh kadang nggak ngerti ini apa zat ini nih. Nggak kenal zat ini apa. Dia makanya dimasukkan ke ginjal atau menjadi masalah di tempat yang lain, itu segala macam. Itulah masalah kimia. Karena banyak hal-hal kimiawi itu yang tubuh ini memang tidak bersahabat dengan barang-barang kimia tadi. Apalagi kita juga banyak menyaksikan ya produk-produk yang produksi secara massal dan kurang higienis atau diproduksi dengan kurang baik lah ininya, apa penanganannya kurang. Jadi udah bahan bakunya juga berbahaya, cara pengemasan atau cara apa juga berbahaya lagi. Makanya artinya ini menjadi solusi terakhir lah Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu terbiasa dengan obat kimia segala macam, cobalah disisihkan waktu untuk ke herbal ini dulu lah. Di mana aja Bapak Ibu berada, carilah herbal dulu. Mungkin bisa dengan tibu nabawinya, bisa dengan habatsnya dulu, dengan madunya lah, dengan propolisnya. Baru kalau ingin butuh yang ekstra cepat, mungkin bisa kimia tapi diselangi lagi lah dengan ini. Karena ya itulah tadi saya lihat, kalau saya teliti satu obat itu kan, kebetulan saya suka bagian uji kadarnya kan. Kadar ini 20%, kadar ini 10%, toksiknya 30%. Waduh, saya sedih sendiri. Makanya itulah ketakutan, itulah yang membuat ya kami coba siar ke keluarga, ke teman-teman, kalau bisa hindari dulu lah Bapak Ibu obat-obat kimia ini. Betul. Gitu, karena badan kita itu kasihan terima-terima yang tidak alami ini. Dia PR, artinya Bapak Ibu sih gampang tinggal glek minum gitu. Tapi badan ini bayangkan dia kerja gitu misahkannya. Proses melarutkannya aja itu kurang lebih 15 menit Bapak Ibu, karena ada proses juga kita di laboratorium itu berapa waktu yang dibutuhkan buat menghancurkan satu tablet misalnya. Itu kurang butuh waktunya 10 sampai 15 menit, malah yang agak lama 20 menit. Itu buat menghancurkannya, badannya sudah kerja. Iya. Ya, menghancurkannya dulu terus di badan tubuh kita, setelah hancur bingung-bingung juga itu si tubuh kita. Ini kemana ini? Kalau yang dibutuhkan oleh penyakit langsung dibawa darah ke titik saraf. Tapi sekian persen ini kemana kan nih? Kalau nggak mau pusing badan ya udah lempar ke ginjal lah, lempar kemana? Makanya suka ada penyakit batu ginjal segala macam. Itulah hal-hal yang sudah ditabung dalam sekian lama tadi gitu Bapak Ibu. Makanya dianjurkan untuk dunia kesehatan itu, kami dulu oleh dokter-dokter kami itu dulu disarankan kan sering-sering banyak minum air putih. Karena untuk penetralisir tadi. Jadi banyak air putih karena perlu banyak yang melarutkan dan mengalirkan, dibuang ke urin atau keringat gitu. Jadi memang harus banyak air putih lah. Makanya dipadukan Rasulullah melakukannya saat pagi perut kosong minum air putih plus madu. Itu sudah dilakukan oleh Rasulullah. Padahal Rasulullah tidak minum obat-obat kimia Bapak Ibu. Dia melakukan hal itu, apalagi kita yang udah proses kimianya diminum terus, kehidupan kita yang tidak sehat, polusi segala macam. Apalagi kalau sekarang kalau kita lihat Pak Jidin, ini banyak dokter anak spesial seperti itu, mau dokter-dokter lah ya. Itu memberikan kadar obat yang dosisnya memang sekali bayar mahal dan itu langsung sembuh gitu. Nah ini mungkin salah satu juga yang akan bahaya untuk tubuh anak-anak kita juga itu ya. Betul, apalagi yang kebetulan kita juga itu memang menangani dulu produk-produk buat ekspor. Itu ekspor itu terkenal dengan zat-zat aktifnya yang sangat mahal Bang Yus. Memang kalau misalnya dibanding obat-obat yang generik segala macam itu efeknya cepat. Kalau penyakit jantung minum itu langsung lega misalnya. Segala macam. Cuman ya kita sadari itu yang kerja itu sekian persen. Selebihnya. Jadi kalau obat-obat ini obat jantung ya sekian persen ke jantung, tapi selebihnya itu akan tetap PR buat tubuh kita. Karena tadi gitu. Tidak dikenal tadi ya oleh tubuh kita ya. Betul. Baik, jadi baik. PR tadi buat tubuh kita bagaimana dia untuk menyelesaikan sisanya itu yang jadi masalah Bang Yosef. Kalau obat itu selesai diminum, sisanya beres sih enak. Caranya sisanya itu. Makanya ya mudah-mudahan yang sudah biasa konsumsi obat kimia mudah-mudahan tidak jadi masalah, sudah terbuang lewat urin dan segala macam. Kalau belum ya banyak-banyak minum air putih lah mudah-mudahan terneutralisir. Baik, terima kasih Jidin nih. Jadi kita lebih jelas ini masalah madu dan propolis. Tapi nanti saya akan tanya lagi bagaimana kalau ada diabetes boleh gak minum madu. Nah nanti sahabat ya. Sekarang sudah hampir pukul 11 siang, jadi buat sahabat sekali lagi yang ingin bertanya, silakan nanti kami buka kesempatan setelah pukul 11 siang di 08-11-11-22-323, boleh telepon langsung 08-11-11-22-323 atau SMS boleh di nomor yang sama 08-11-11-22-323 atau Anda juga boleh WhatsApp di 081-8080-13621. 081-8080-13621 dan juga silakan di Facebook Radio Bogor langsung saja Anda inbox pertanyaannya. Baik, terima kasih teman-teman di Batam juga sudah bertanya, teman-teman di Bali, teman-teman di Brunei sudah bertanya, nanti kita akan jawab pertanyaannya. Namun sebelumnya kita rehat dulu dan dengar yang satu ini. Program Dunia Kesehatan Islami akan kembali setelah jeda berikut ini. Acara ini didukung oleh Maduku Madu Qurani, 100% madu murni. Radioku. Radioku, inspirasi spirit hati. Kembali, kita ikuti pengobatan ala Rasul di program Dunia Kesehatan Islami. Hanya di Radioku, inspirasi spirit hati. Acara ini didukung oleh Maduku Madu Qurani, 100% madu murni. Radio Ku Inspirasi Spirit Hati, masih terus kita bersama di Dunia Kesehatan Islami dan masih membahas tentang madu dan propolis. Maduku dan propolisku. Bersama narasumber kita, Ustadz Haji Deni. Baik, sahabat. Dan Ustadz, kita lanjut lagi Ustadz ya. Ini sudah banyak pertanyaan, tapi satu pertanyaan tadi yang saya terganjal sedikit, yaitu mengenai ini, kalau kita banyak yang suka bilang ini, Ustadz, madu itu kan manis Ustadz ya. Terus bagaimana dengan diabetes itu Pak Haji katanya? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Memang diabetes ini agak menakutkan, dan karena menurut orang awam itu bertolak belakang dengan madu. Betul. Bagus, ya. Karena madu ini manis, bahaya dong buat diabetes. Jadi diabetes ini merupakan kondisi di mana pankreas ini tidak dapat menghasilkan insulin secara normal. Jadi dalam keadaan normal, gula darah itu kurang lebih berkisar antara 80 sampai 140. Jadi setiap kali habis makan, pankreas akan segera memproduksi insulin ini untuk mengolah karbohidrat hingga kondisinya itu stabil 80 sampai 140. Nah, kondisi diabetes ini tidak berfungsi dengan baik insulin tadi. Makanya kenapa menjadi lemas segala macam, orang kena diabetes segala macam. Nah, madu ini merupakan sumber karbohidrat yang istimewa, Bapak Ibu. Karena dia dapat diolah secara langsung tanpa bantuan insulin. Jadi kalau karbohidrat yang lain seperti nasi segala macam itu perlu insulin untuk ininya, pengurainya. Tapi kalau madu tanpa insulin pun dia akan diolah secara alami. Nah, makanya penderita diabetes yang mengkonsumsi madu itu akan tetap cerah lah, tetap segar, karena kalau ini jadi tidak gampang lemah. Biasanya kalau orang diabetes itu lelah, jadi bawahnya lapar terus kan, lemes gitu. Karena kadar gula ini dibuat stabil oleh madu ini. Nah, makanya kenapa madu betul-betul berfungsi untuk orang diabetes, karena madu ini mempunyai unsur oksidasi yang menjadi pengurai gula di dalam darah. Jadi fungsinya madu itu justru terbalik. Madu ini bukan seperti gula yang pada umumnya yang mengandung sukrosa segala macam. Madu justru dia mempunyai sebuah unsur oksidasi yang mengurai gula tersebut di dalam darah sehingga hingga dia menjadi stabil. Juga madu kita kenal dengan kaya dengan vitamin B-nya, B5 dan semua unsur-unsur yang dianggap penting bagi tubuh. Ya, jadi kebalikan madu ini sebenarnya justru itu menjadi solusi buat diabetes tadi. Baik. Tapi ingat Bapak Ibu, madunya yang asli. Nah, itu dia. Karena madu yang palsu itu dibuat dari limbah gula. Hati-hati, limbah gula itu bertonton diproduksi untuk jadi madu dengan perasa yang enak, baunya mirip-mirip segala macam ya. Nah, ini juga ada sebuah catatan, saya dapat catatan sebuah literatur, ada dua orang kebangsaan Amerika, ini suami istri, ya, dia menulis jurnal, dia sudah mengalami diabetes cukup lama, maka dia coba ikhtiar itu penyembuhan itu dengan madu dan buah, dan alhamdulillah terjadi kesembuhan. Subhanallah. Ya, jadi dia ganti seluruh makanannya. Jadi Bapak Ibu yang diabetes harus coba mengatur makanan yang lain. Ya, karena yang lain itu jadi gula beneran itu, nasi segala macam, coba dikurangi. Nah, ini ada sebuah terapi yang bagus nih dari orang Amerika tadi. Dia mengganti makanan itu menjadi buah dan madu, dan alhamdulillah menjadi sehat dan tambah sehat karena dengan madu tadi. Juga ini ada sebuah referensi juga di dengan judul Rihlatun Ilaihi Warusulihi. Di sini ada sebuah kesaksian dari Dr. Mustafa Sibai. Ya, jadi dia mendapatkan sebuah testimoni dari madu ini dari pengalaman pribadinya, yaitu sembuh dari penyakit diabetes ini dengan menggunakan madu. Jadi dia pun sama mengkonsumsi madu plus buah. Dan alhamdulillah disembuh katanya di salah satu catatannya ini. Ya, alhamdulillah. Jadi madu itu ternyata memang jadi penyembuh, bukan jadi masalah Bapak Ibu, menjadi penyembuh buat orang yang penyakit diabetes ini. Baik. Ternyata. Subhanallah ya sahabat. Jadi lebih terbuka kita tentang madu, terutama maduku dan juga propolisku. Subhanallah. Baik hadirin ini, saya ingin korek lagi sebetulnya, tapi mohon maaf ini. Saya tidak bisa korek lagi sahabat karena apa waktu. Karena juga ini sudah banyak pertanyaan yang harus saya bacakan pertanyaan kesempatan kali ini. Dan langsung saja Ustaz ya, kita langsung bacakan dulu pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat kita. Ya, silakan Mois. Baik, pertama dari sahabat kita Brunei, dari Az-Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Ustaz, terima kasih atas paparannya tentang madu kesempatan kali ini. Yang ditanyakan adalah bagaimana untuk bayi minum madu ini? Boleh atau tidak, atau ada bayi ini madunya khusus atau bagaimana Pak Haji? Memang kami sarankan itu memang ada khusus madu bayi, cuman kita pun kurang tahu itu isinya seperti apa. Mm-hmm. Kalau kami sih sarankan sih artinya yang konsumsi ini ibunya aja. Mm-hmm. Karena bayi itu sudah Allah takdirkan itu dapat minum itu dari ibu, dari air susu. Mm-hmm. Jadi biar sehatnya itu sehat dari air susu ibunya. Yeah, yeah. Dan begitu juga kalau ada keluhan, kami juga untuk anak-anak kami, juga saudara semua, kalau ada keluhan di anak kami yang masih menyusui, ya ibunya aja yang minum. Ibunya minum. Ya, kemarin kebetulan kami ada anak yang setahun lebih ini kena pilek dan batuk. Saya bilang udahlah ibunya minum aja banyak propolis dan madu dan alhamdulillah sembuh gitu. Jadi pengobatan itu dari ibunya aja juga buat pengobatan menjaga kesehatan. Baik. Ya. Jadi memang madunya kalau untuk bayi belum ada khusus yang kita belum bisa gitu Pak Haji ya. Ya tapi kalau misalnya ini ibunya. Ibunya aja yang konsumsi ya, baik. Rajin, ya madu tadi. Terima kasih untuk Az-Zahra di Brunei Darussalam. Baik, berikutnya lagi Pak Haji, kita langsung ke Bali dulu sebentar nih. Dari Brunei kita ke Bali. Dari Kolonel Ardi, subhanallah. Apa kabar? Assalamualaikum Pak Kolonel Ardi. Sehat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Pak Haji Deni, bagaimana cara dapatkan maduku? Oh, mau beli ya. Di sini saya minum madu, rasanya stroberi. Jadi sakit perut nih. Perut anak istri saya jadi sakit perut gara-gara minum madu stroberi. Jadi maduku dapatnya di mana nih, Pak Haji? Ya, seperti saya ungkapkan tadi, Bapak Ardi tadi di Bali ya. Hati-hati Bapak. Jangan sampai kita tadinya pengen sehat dengan madu malah jadi nabung penyakit. Dengan zat-zat tambahan tadi. Jadi madu itu biarlah dengan rasa madu yang Allah ciptakan. Karena di surga pun tidak ada madu rasa stroberi ternyata. Betul. Air sungainya madu ciptakan di surga itu Allah ciptakan dengan aroma madu ternyata dengan rasa madu. Ya. Tidak ada madu stroberi. Jadi cobalah dicari mungkin ada di sana yang tadi yang kami paparkan di awal kira-kira gimana cara mengenal madu itu secara mudah ya tadi. Betul. Nah kalau ingin ini tinggal pesan aja nanti di nomor radioku. Kita juga membuka keagenan dengan cara mudah dan simple lah. Kami tidak untuk usaha secara semata di sini, ini untuk siar dakwah Bapak Ibu. Jadi silakan pesan nanti ke nomor radioku, cukup dengan satu dus sudah jadi agen. Kita agen dulu. Saya merasakan Bapak Ibu ingin jadi agen herbal itu perlu investasi puluhan juta segala macam. Iya. Sampai saya konsultasi sama istri, saya pengen herbal tapi masa harus jual-jual rumah, jual apa. Alhamdulillah Allah kasih solusi, ternyata ada sahabat saya yang udahlah produksi madu sendiri lah, produksi propolis sendiri. Baik. Nanti dikasih modal karena ini untuk menghidupi yayasan tadi dengan media dakwah ini. Jadi silakan Bapak Ibu yang berminat untuk jadi agen atau yang untuk mengkonsumsi pribadi, silakan aja langsung hubungi radioku. Juga ini sudah tersedia di beberapa radioku network, ada di Batam juga, ada di Majalengka, di pokoknya di sahabat-sahabat itu bisa langsung hubungi mereka atau hubungi langsung ke pusat studio radio di tempat ya, okay. Atau di ke Bogor tadi langsung 08 11 11 22 323, nanti kami tinggal langsung kirim ke sana. Yeah. Kami juga banyak ngirim kemarin ke Hong Kong, ke Korea segala macam. Alhamdulillah mereka merasakan beda katanya pernah dengan konsumsi madu sebelumnya. Baik, terima kasih untuk Kolonel Ardi di Bali. Semoga nanti kita bisa komunikasi untuk Anda kalau pesan madu ya. Langsung lagi Ustaz, kita ke Batam. Dari Bali kita ke Batam, subhanallah. Dari Ibu Ana di Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ustaz, alhamdulillah saya minum maduku. Emang beda aromanya. Anak enak dan sehat. Nah, sama ini bagaimana cara mendapatkannya dan juga jaga kesehatan. Baik. Hampir sama ya, Ustaz ya. Dan ya, ini terima kasih. Dia testimoni nih. untuk tante atau ibu Ana ya, ibu Ana di Batam, terima kasih sudah minum maduku dan katanya bilang beda ini maduku dengan yang lainnya, enak dan sehat. Nah, bagaimana cara mendapatkannya tadi sudah dijelaskan dan untuk jaga kesehatannya bagaimana? Oh, untuk selanjutnya jaga kesehatan bagaimana katanya? Oh, gitu. Ibu Ana di Batam, alhamdulillah di Batam sudah ada Bapak Ibu. Ibu tinggal hubungi radioku Batam. Di sana ada rekan-rekan kami yang ada di Batam itu sudah siap stoknya lah madu. Maduku ini di Batam. Baik. Jadi tinggal hubungi. Mudah-mudahan ini jadi ladang siar juga buat Ibu bisa iya. Bisa artinya. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Terputus ini ada yang telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dari Pak siapa di mana? Dari Pak Muslih, Pak Haji Muslih. Oh, apa kabar? Assalamualaikum Pak Haji Muslih. Alhamdulillah, saya udah ikut grup situ sih, wasilah. Oh, subhanallah. Terima kasih Pak Haji Muslih di Parung ya. Betul. Baik. Mau beli itu maduku sama propolis gimana caranya? Bisa diantar? Oh, bisa. Bisa. Sekalian ini aja, yeah. Sekalian ngambil tenteleng. Baik, silakan. Jadi mudah-mudahan nanti bisa barokah di minum maduku sama propolisku Pak Haji ya. Iya. Baik. Pesannya minimum berapa flash atau berapa botol atau apa? Kebutuhan Pak Haji berapa? Kalau Pak Haji sekarang butuh 5-10 botol kami siap kirim. Gitu Pak Haji ya. Iya. Oh, ada yang ditanyakan tentang maduku? Sudah enggak. Tadi sudah mendengarin dari awal. Alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan dapat pahami Pak Haji ya. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Langsung mau pesan Pak Haji Deni. Subhanallah. Ya. Jadi pesan itu dengan yakin Bapak Ibu ya. Kalau yakin itu jadi nilainya ibadah. Amin. Tadi amin, yang amin. Ibu Ana tadi di Batam ya, langsung aja hubungi radioku Batam. Mm-hmm. Sudah tersedia di Batam. Mm-hmm. Jadi cukup dengan, kalau untuk keagenan cukup dengan satu dus itu bisa jadi agen Bapak Ibu. Jadi satu dus itu isi 18 maduku ya. Kalau propolis cukup dengan 10 botol langsung dapat harga agen, itu diskonnya besar-besaran lah. Jadi terserah mau dikembalikan lagi diskon itu ke media atau itu menjadi hak Bapak Ibu buat usaha atau silakan. Intinya kami mempermudah untuk Bapak Ibu menikmati manfaat dari maduku dan propolisku ini. Baik. Tadi ya. Bu Ana apa yang cara hidup sehat ya? Ya, bagaimana cara menjaga kesehatan? Jaga kesehatan. Kita ikutin Rasulullah aja Ibu. Hmm. Rasulullah ini kebetulan kami terapkan semua kepada keluarga juga sahabat. Pagi-pagi saat perut kosong itu usahakan madu dulu yang masuk duluan dan propolis lah minimal satu. Ya, jadi saat perut kosong kami usahakan minum madu, minum air putih dan propolis. Satu. Hmm. Kalau ada keluhan propolisnya saya lipatkan jadi dua. Tapi kalau ada keluhan sakit. Iya. Kalau untuk menjaga kesehatan saya satu aja lah satu. Tapi besoknya berikutnya bisa satu lagi siang atau cukup satu mungkin untuk menjaga kesehatan. Karena kita sadar hidup kita ini nggak sehat. Udara itu udah, rusak polusi banget di jalannya polusi. Terus betul. Cara makan kita juga udah nggak bener. Betul. Terus cara masak nasi juga dulu kan nenek kita masih bagus cara masak sekarang nasi. Pakai itu, listrik. Sekarang pakai listrik, pakai teflon lah. Yeah. Lu makanan yang aneh-aneh dengan zat-zat yang racunnya segala macam. Yeah. Mudah-mudahan propolis ini bisa kerja lah di badan kita karena herbal itu yang utamanya itu buat menjaga kesehatan Bapak Ibu. Hmm. Ya, jadi kami tidak menganjurkan ini untuk obat-obatan aja untuk menyembuhkan penyakit. Hmm. Justru untuk menjaga kesehatan kami utamakan. Betul. Jadi Bapak Ibu yang sekarang mendengarkan suara ini di mana saja berada, cobalah mulai berfanatik dengan maduku, dengan propolis untuk menjaga kesehatan. Jadi pada saat tubuh ini tidak sehat, itu mereka sudah kerja langsung karena sudah ada dalam tubuh kita. Betul. Saat virus itu masuk mau flu, kemarin saya sudah sempat mau flu juga tuh udah mulai kerasa lah kalau flu itu udah mau kerasa tenggorokan tuh gatel. Saya lipatkan langsung propolisnya, tadinya satu saya langsung minum dua, alhamdulillah dia nggak jadi flu-nya. Jadi saya berpikir kalau saya nggak punya propolis, pertahanan propolis mungkin langsung meler aja hidung. Tapi karena itu dia kasih tanda nih tenggorokan udah gatal-gatal udah mulai datang kayaknya nih. Saya lipatkan propolisnya dan alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu gunakan ini untuk menjaga kesehatan keluarga, anak. Ibu itu kan mutiara daripada dipakai buat berobat ke dokter. Lebih baik ini menjadi sarana ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan. Dan yang paling penting ini menjadi wujud ittiba kita. Ngikutin seperti apa Rasulullah untuk menjaga kesehatan. Itu yang utamanya. Ya, terima kasih untuk Ibu Ana di Batam. Bisa dipahami Ibu ya. Ayo jaga kesehatan mulai sekarang dengan propolis, jangan obat kimia. Tadi Haji Deni, kalau kita tambah misalnya sekali makan 3 untuk pengobatan, itu nggak masalah? Sebenarnya ini herbal ini tidak masalah berapapun jumlahnya. Cuman memang sesuatu yang berlebihan itu akan tidak baik. Artinya kita lihat takaran maksimal 3. Kalau kemarin itu yang pengobatan kanker itu beberapa saya sarankan awal 5. Kalau kanker? Kanker udah stadium berat-berat tuh saya bilang kalau mau tidur 5 aja. Karena biar tubuh, saat kita tidur biar tubuh bekerja di dalam. Menyelesaikan semua sel-sel kanker tadi. Baik. Besoknya kembali lagi ke 3. Sampai udah menurun terus udah sembuh. Sampai gitu. Kemudian normal lagi ya. Karena herbal ini keuntungannya kalau ada berlebih dia dibuang di urin. Oh. Jadi tidak seperti hal-hal yang berbau kimia. Kalau herbal itu enaknya. Cuman yang gak enaknya di kantong aja Bang Yos. Kalau ini cepat habis itu kalau banyak-banyak. Jadi intinya itu aja efeknya. Baik. Terima kasih Ibu Ana di Batam. Dan kita lanjut lagi dari Batam ke Ciamis. Pak Haji. Ini dari Pak Haji Anto Ciamis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Anto di Ciamis mau nanya nih. Stad, saya ada yang nawarin madu. Harganya cuma 9.000 perak, Stad, per kilogram katanya. 9.000 rupiah per kilogram. Subhanallah. Dan rasanya enak sekali. Ini bagaimana ya, Stad? Malah dia siapin ke saya bertontonan, Stad. Mohon penjelasan nih, Stad. Ada orang bayar 9, apa, berani jual 9.000 rupiah per kilogram. Pak siapa tadi? Pak Anto, oh, di Pak Ciamis. Anto ya, di Ciamis ya. Memang seperti itulah kenyataannya, Pak Anto. Jadi kami pun di usaha produsen madu ini, jangankan Bapak segitu, harga di bawah itu pun banyak, Pak Anto. Saya 7.000 sekilo, wah banyak. Dan itu saya lihat itu rasanya enak banget, kentolnya bagus segala macam. Karena memang itu dari limbah dibuat. Ya, makanya mereka nawarinya itu bukan madu, biasanya nawarinya sirup madu. Ya, ya. Bilangnya karena itu memang dari biasanya limbah gula, limbah apa yang udah di mereka campurkan di set agar rasa dan aroma seperti madu. Baik. Cuman bisa dibayangkan ya Bapak Ibu, itu limbah-limbah masuk ke dalam tubuh kita. Ya, ya, bukannya malah sehat, itu limbah-limbah itu waduh diabetesnya hitungan berapa lama masuk itu ke dalam ini. Jadi memang bisnis ini tuh berbahaya karena dalam arti kalau kita tidak punya iman Bapak Ibu. Jadi mungkin kami bisa ini di radioku ini, di maduku ini dan ini kami tuh usaha ini tuh ingin ambil barakah lah intinya. Artinya kami kalau tidak ingin kaya sebenarnya usaha ini, kami ingin cukup lah, cukup untuk naik haji, cukup untuk bangun radio lagi, cukup untuk ingin hal-hal lagi bawa bantu teman-teman, cukup aja yang penting. Artinya kami karena propolis aja banyak yang minta, ini propolis kita ini jual aja, ada yang jual 300.000, malah di luaran itu tadi jual 400 satu botol nih. Karena padat ini tuh agak jarang didapati. Betul. dan ini kan konsentrat. Jadi dibanding dengan yang tetesan aja bayangkan 100.000 per botol kecil, 125 kan botol-botol kecil. Nah ini bisa berapa botol identiknya dengan mereka atau dengan yang tetesan tadi obat botol kita. Jadi mereka jual 300, padahal saya bilang janganlah, yang wajar-wajar aja jual. Makanya kita jual itu dengan harga terjangkau aja, propolisku ini juga maduku. Baik. Jadi makanya begitulah Pak Anto, hati-hati. Hati-hati Pak Anto. Ya, jangan sedikit pun terpetik buat Bapak buat usaha dari hal-hal seperti itu. Mungkin kaya di dunia, tapi siap-siap kita nyelam bareng-bareng ke neraka dengan menikmati hal-hal yang haram tadi gitu ya. Baik. Gitu. Terima kasih Pak Jinini. Masih ada lagi Pak Jinini, kita makasih Pak Anto ya di Ciamis. Saya balik lagi ke Batam Pak Jinini. Batam juga cukup banyak. Terima kasih sahabat di Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Pak Ustaz, ini saya dari Pak Agus di Batam Center. Ustaz, kenapa ya minum madu sebelum makan bisa perutnya mules-mules? Pertanyaannya, katanya madu adalah obat yang paling bagus, tapi kenapa kalau minum sebelum makan bisa perutnya mules-mules? Mohon penjelasan ya, Ustaz. Nah, ini perlu dilihat beberapa faktor, Pak. Dulu kami ada saudara juga mengalami ini. Yang pertama madunya dulu yang kita lihat. Madu. Madunya benar enggak? Artinya madu, kalau madunya ini asli atau tidak, atau madu ini benar-benar tidak rusak lah atau apa ya, madunya dulu. Nah, kedua, kondisi badan kita. Kadang-kadang ada orang yang punya keluhan tidak bisa mengisi sesuatu, harus makan dulu, atau punya penyakit mahakut lah, seperti itu. Mahakut, itu ya. Kadang-kadang kita enggak bisa terima dalam kondisi langsung madu itu pelan-pelan. Dan kami sih berpikir itu kadang-kadang efek detox, kami berpikirnya. Jadi, karena kandungan racun sudah ada di dalam tubuh kita, maka si madu tadi langsung mengikat dan membuangnya. Dan kalau itu cukup tidak mengganggu, biarkan saja Bapak. Itu mudah-mudahan itu membuang racun-racun. Artinya kalau itu tidak kalau itu cukup mengganggu, cobalah dimakan dulu apa yang lain yang padat, baru nanti masuk madunya. Ya. Malah ini ada sedikit informasi ini. Kita kenal dengan Pitagoras kan? Betul. Pitagoras itu yang buat hukum matematika. Yeah. Itu saya baca bukunya, merinding juga. Ternyata Pitagoras ini bisa hidup lama, kurang lebih 90 tahun lebih, tanpa sakit. Ternyata di situ dia menceritakan bahwa hidup dia itu tidak pernah lepas dari madu dan roti. Ternyata. Jadi dia fanatik sekali makan tuh cuma dengan roti, dia oleskan madu. Roti dan madu. Makanya kenapa dia bisa cukup kuat badannya dari serangan-serangan penyakit, ternyata rahasianya diceritakan di situ dari Pitagoras tadi. Itu saya baca salah satu literaturnya luar biasa. Makanya cobalah kita gunakan juga ini menjadi cara kita untuk menjaga kesehatan di madu ini tadi. Baik. Terima kasih ya Jidini. Jadi itu dia Pak ya. Jadi kalau memang mungkin ada gangguan di perut, tapi coba diisiin lain dulu agar karena setiap orang perutnya beda-beda. Baik. Terima kasih Pak siapa itu Pak Bagus ya di Batam Center. Masih dari Batam lagi. Satu lagi dari Batam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ustaz, saya Pak Wisnu di Perum Puri Legenda Batam Center. Ustaz, madu yang buat konsumsi yang paling bagus, madu asli apa yang udah ada campurannya? Oh, ini sebetulnya tadi udah ada ya penjelasan, tapi mohon dijawab lagi Ustaz. Ya Pak Wisnu, mudah-mudahan Pak Wisnu Allah jaga kesehatannya supaya keluarga juga semua pendengar semua di mana saja berada. Seperti kami sudah jelaskan tadi, kami sarankan sih madunya minum yang asli aja langsung Bapak. Hmm. Jadi Bapak minum madu asli, kalau Bapak butuh tambahan sesuai dengan apa yang Bapak butuhkan. Hmm. Saat itu Bapak butuh habat, minum madu dan habat. Hmm. Saat itu Bapak butuh propolis, minum madu dan propolis. Jadi takarannya kita tahu gitu. Hmm. Karena kita nggak tahu takaran itu seperti apa yang ada itu. Dan dia memang tidak mungkin dusta Bapak Ibu itu. Insya Allah jujur lah mereka. Di situ ada propolisnya, di situ ada habasnya. Cuman takarannya kita nggak tahu. Mm-hmm. Karena halal. Kasih propolis 1 gram untuk 1 drum madu pun halal. Artinya itu mengandung propolis. Tapi kan takaran sekian 0,0% Betul, betul. Artinya betul. Itu jadi tidak efektif lagi nanti pada saat untuk menjaga tubuh. Yeah. Kami sarankan sih di terpisah saja. Mm-hmm. Madu murninya Bapak minum. Propolisnya Bapak minum terpisah. Juga baik. Habasnya segala macamnya. Baik. Subhanallah, ini semakin banyak sekali ya kita informasi tentang madu dan juga tentang propolis. Bahkan banyak yang tanya Pak Hisam, Bang Geos, ini berapa sih harganya? Saya penasaran jadi pengen beli. Makasih Pak Hisam di Celebut, ini daging manteng juga ya. Ya silakan Pak Hisam, nanti bisa langsung hubungi kami, nanti kami berikan jawabannya. Terima kasih nanti setelah acara ini. Tapi yang jelas kita untuk madu yang ada di studio itu harganya per botol yang 500 mili ya Sajdini, ya. Itu Rp90.000. Ya, Rp90.000. Sedangkan propolisnya kita jual ini satu botol isinya 50 butir itu Rp125.000 aja ini ya. Betul, betul. Betul. Baik, itu dia informasi Pak Hisam yang ada di Cilebut. Terima kasih. Ya, baik sahabat, waktu juga hampir memisahkan jumpa kita kesempatan kali ini. Namun sebelumnya saya juga mau bertanya lagi Pak Jirini, karena banyak sekali nih sahabat-sahabat semua juga yang ikutan kesempatan pagi hari ini. Oh iya, satu lagi ada testimoni, subhanallah, di SMS. Saya belum buka SMS, ada SMS ini. Kita baca dulu SMS Pak Haji deh ya. Ya, ini Pak Haji ada SMS dari siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Ustadz, Pak Haji Deni, semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Ini, Bang Edo, ini pelanggan Maduku katanya. Ini sedikit testimoni saja. Alhamdulillah. Dengan wasilah radioku dan juga maduku yang saya minum, banyak sekali manfaatnya yang saya rasakan sebagai khasiat ini, luar biasa pokoknya katanya. Ceritanya dikit ada seorang bapak, ada cerita sedikit katanya. Ini ada seorang bapak yang sering sekali sakit kepala dan badan pada sakit ini ya. Akhirnya saya sarankan untuk minum maduku. Dan Masya Allah katanya ajib ya, beberapa kali dia minum maduku, beli pada Bang Edo ini. Dan dia sudah merasakan keluhannya sekarang sudah hilang. Dan badan semakin sehat, semakin fit, semakin bugar. Terima kasih Haji Deni madunya. Terima kasih Radioku madunya. Semoga ini banyak diminati oleh masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Edo. Ini salah satu reseller kita yang alhamdulillah beliau juga mengkonsumsi madu dan juga banyak sekali pembelinya yang sekarang juga sudah merasakan khasiat dari maduku yang diproduksi oleh Radioku dan oleh Haji Deni. Subhanallah. Ya, Pak Haji Deni, sebelum kita akhiri, ada satu pertanyaan yang saya tanyakan ini kepada Pak Haji Deni ini. Sekarang kalau kita kaitkan dengan tips untuk maduku dan propolis, juga dikaitkan dengan bekam dan yumeho, penggabungan ini bagaimana Pak Haji? Nah, ini sebenarnya kunci Bapak Ibu. Ya, kebetulan kami ini sudah ada Rumah Sehatku. Ya, Rumah Sehatku ini metode pengobatan ala Nabi. Kami gunakan semua cara Rasulullah. Yaitu diantaranya kita terapi dengan bekam, dengan terapi dengan madu, propolis, dan segala macam. Dan kami mengajak Bapak Ibu pendengar di mana saja berada, ayo kita menjaga kesehatan lewat Rumah Sehatku ini. Yeah. Ya, jadi kebetulan di sana tersedia propolisnya, madunya, dan yang paling menarik untuk yang duafa kami berikan semua, kami gratiskan semua. Pulangnya insya Allah bawa madu, pulangnya insya Allah bawa propolis, di terapi pun gratis. Karena ini bentuk wujud cinta kami kepada semuanya, itu di Radiku Network. Jadi kami gratiskan semua duafa, malah kami punya program itu bakti sosial keliling setiap minggu. Kami cari daerah-daerah tertentu, kami buka di situ pengobatan gratis, kami bagikan gratis madunya, kami bagikan propolisnya. Kami ingin doa-doa mereka itu menjadi doa-doa yang mustajab buat penyembuhan kita semua, Bapak Ibu. Kami ingin doa dari bagian doa-doa mereka membuat hidup kita menjadi berkah, hidup kita menjadi selamat dunia akhirat, hidup kita yang sedang ikhtiar pengobatan menjadi Allah mudahkan, yang sehat, Allah jaga terus kesehatannya, terus dapat menggunakan waktu-waktu yang Allah kasih ini menjadi lebih bermanfaat. Intinya seperti itu. Baik. Oh, masalah harga tadi Bang Yos? Iya. kami perlu informasikan juga harga yang tadi itu disampaikan itu harga untuk yang di daerah Bogor, Bapak Ibu. Mungkin agak berbeda betul. Untuk yang di luar kota karena ada biaya pekirim segala macam itu perlu terhitung juga. Mungkin hubungi aja radioku tempat yang ada di misalnya di Batam itu harganya agak beda sedikit karena biaya kirim cukup mahal di sana karena kita cairan juga perlu penanganan khusus jadi ada penyesuaian harga lah di sana. Dan propolis ini sebenarnya harga normal itu 150.000. Kita masih terus berpromo agar orang kenal, harganya nanti kita akan kembalikan 150.000. Kita sekarang lagi promo terus di 125 agar semua orang kenal, semua orang menikmati baru nanti kita akan kembalikan agar ada untungnya juga lah buat radio lah nanti kalau kita kembalikannya ke harga awalnya. Baik, ini sekarang masih promosi jadi 125.000 saja untuk yang di Jabodetabek ya. Tapi kalau keluar Jabodetabek sudah harga beda, harganya sudah lain karena memang ongkos kirim dan sebagainya. Ya, terakhir Pak Jidini, mungkin ada tips untuk sahabat semua agar sekali lagi lebih yakin dengan propolis dan maduku sebelum kita akhiri. Jadi intinya dari semua yang kami bisa paparkan semua artinya kita belajar hidup selalu tidak pernah putus dengan Rasulullah. Ya. Kita selalu sertakan Rasulullah dalam setiap detik-detik yang Allah kasih buat kita. Termasuk untuk menjaga kesehatan dan ikhtiar penyembuhan. Jadi jangan hanya untuk hal-hal yang berbau ibadah saja, tapi untuk hal-hal penyembuhan ini kita gunakan apa yang Rasulullah lakukan gitu intinya. Jadi tadi sudah banyak hadis-hadis yang sudah disampaikan bagaimana Rasulullah menjaga kesehatan itu dari kitab Atib Minal Kitab Wasunnah tadi Rasulullah itu meminum madu setiap pagi dalam waktu kondisi perut kosong dan meminum dengan air putih. Yaitu salah satu tips yang luar biasa yang kami lakukan. Juga bagaimana kita selalu tidak lepas dari solawat tentunya solawat terus di sini ada sebuah ini Bang Yusuf ingin cerita juga ada sebuah catatan ini kebetulan ada sebuah pengalaman juga ada sebuah penelitian kenapa di Arab Saudi itu rumah sakit itu sepi katanya malah ada kawan kami yang buka klinik itu dalam waktu 6 bulan itu hampir tidak ada yang berobat karena klinik itu ternyata setelah diteliti oleh kawan kami di sana itu ternyata di sana itu mereka itu ke rumah sakit itu pilihan yang kesekian Bapak Ibu, yang bisa yang ke-9 atau ke-10. Mereka lakukan pada saat mereka sakit itu yang pertama, mereka ambil wudu, mereka berdoa kepada Allah. Itu nomor satu mereka lakukan, minta penyembuhan segala. Kalau itu masih kabar sembuh, mereka langsung melakukan hal yang kedua, mereka berdoa, mereka minum madu dan air putih. Mereka minum air putih yang dibacakan doa Al-Fatihah. Terus langkah berikutnya, mereka menggunakan berdoa lagi, minum madu lagi, terus mereka lakukan berikutnya, mereka menggunakan lagi apa-apa lagi disarankan Rasulullah, habatus sodanya lah, fenugreek lah, segala macam banyak ada 7 banyak yang makanan-makanan yang disarankan oleh Rasulullah. Tapi yang lebih utama tetap Rasulullah mengajurkan madu tadi, ya madu dan bekam tadi. Nah jadi setelah level itu terpenuhi barulah mereka ke rumah sakit. Jadi makanya kenapa alasan sahabat kami itu yang penelitian jurnal itu di sana, kenapa di sana rumah sakit itu katanya sepi, ya karena mereka melakukan step-step tadi katanya. Nah ini kita gunakan juga di sini Bapak Ibu artinya, cobalah pada saat kita sakit, kita langsung ambil wudhu, kita berdoa kepada Allah gitu. Tapi yang paling penting sebenarnya kita bersyukur Bapak Ibu. Ingat banget saya pesan-pesan Buya, jarang sekali kita berdoa dan bersyukur bagaimana Allah sudah memberikan jantung kita tetap berdetak. Bagaimana darah ini tetap mengalir dengan baik. Jarang, artinya gak pernah kita pakai habis sholat tahajud, habis sholat fardu. Ya Allah makasih, ya Allah jantung ini tetap berdetak dengan baik. Ya Allah makasih, ya Allah darah ini tetap bersih dari semua segala penyakit. Itu jarang ya, makanya cobalah mulai detik ini kita mulai bersyukur. Bersyukur kena madunya, bersyukur dengan sehatnya, bersyukur dengan semua yang Allah karuniakan kepada kita. Karena janji Allah, siapa yang bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah. Makanya itulah. Jadi dalam sisi fisiknya tadi dengan madu, dalam kondisi jiwanya, kita bersihkan penyakit-penyakit hati yang pasti penting. Dengkinya, irinya, segala macam. Insya Allah lah itulah akan membuat kita menjadi sehat, buat kita menjadi lebih bermanfaat hidup kita. Baik, subhanallah. Terima kasih Pak Jidini. Jadi insya Allah nih, ayo kita gunakan madu tapi tetap kita benahi hati kita. Setuju. Jadi memang sakit itu bersumber dari diri kita masing-masing. Selama kita memandang diri sesuatu itu dengan sesuatu yang jelek di hati kita, pasti akan sulit penyembuhan. Baik. Ya, ini ada satu lagi masuk nih Pak Jidini. Tapi pertanyaannya bisa dijawab singkat saja. Ini dari 0858 sekian-sekian, Pak Haji Deni, apakah madu ini bisa mengobati untuk penyakit miom kewanitaan? Oh, insya Allah ya. Insya Allah Bu, itu miom itu pernah beberapa kali kami ada yang alhamdulillah sembuh, dipadukan dengan propolis ya. Ibu, propolis saja 2, terus siang 1, mau tidur 2. Baik. Jangan lupa banyak doanya. Banyak doa Bu. Banyak doanya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu, jadi bisa Bu ya, madu dengan propolis itu memakan dua-dua saja, dua butir, insya Allah akan sembuh. Jangan lupa banyak doa dan bersihkan hati ya. Baik, Pak Jilini, terima kasih bincang-bincang kita. Subhanallah, tanpa terasa kita sudah melewati waktu yang begitu cepat sekali. Insya Allah lain waktu kita ngobrol lagi, Pak Jilini. Karena sahabat-sahabat juga butuh terus wawasan-wawasan tentang bagaimana pengobatan-pengobatan Islami yang akhirnya mereka nanti meninggalkan pengobatan kimia-kimiawi yang akhirnya bisa merusak tubuh. Tapi dengan pengobatan herbal, dengan Islami, insya Allah ini akan bisa membuat tubuh kita aman. Dan juga yang paling utama adalah kita dekat dan selalu ikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Pak Jilini atas waktu dan juga informasi serta pengetahuannya pada kita semua kesempatan kali ini. Insya Allah kita jumpa lagi lain waktu. Baik, ya sahabat, kita doakan pada Pak Jilini untuk diberikan kesehatan dan terus istiqomah untuk memberikan ilmunya kepada kita di acara Rumah Sehatku dan juga acara Dunia Kesehatan Islami untuk lain waktu. Ya, akhirnya saya yang bertugas Yos Asma Saputra hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Untuk semua grup Wasilah yang sudah juga SMS dan juga grup Wasilah yang sudah bertanya, dan tadi banyak sekali yang ingin juga memesan langsung, terima kasih. Insya Allah lain waktu kita lanjutkan lagi ya ngobrol-ngobrolnya dalam Dunia Kesehatan Islami. Pak Zaini terima kasih, kemudian juga Mama siapa tadi yang sudah cukup banyak bertanya pada kami untuk memesan madunya ya, untuk Mama Rara, dan juga tadi ada yang lain. Terima kasih banyak sekali. Akhirnya saya mohon diri, mohon maaf jika ada salah. Salah itu datang dari saya pribadi, tapi kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda telah menyimak pengobatan ala Rasul di program Dunia Pengobatan Islami. Nantikan program ini berikutnya hanya di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Acara ini didukung oleh Maduku Madu Qurani, 100% madu murni.